Valen, Nirwana, Anahu, Yavase. Menduakan cintaku, apakah salahku hingga kau bisa berbuat begitu? Hingga semudah itu kau bisa berpaling dariku, atau karena kau memang tak pernah mencintaiku? Bikin aku luka, lama-lama bisa buat aku gila. Jangan coba-coba kau bermain cinta, nanti dirimu bisa terluka. Kalau cinta bilang cinta, kalau benci bilang benci. Jangan cinta bilang benci hanya karena kamu benci. Maafkan diriku yang menua kamu, kini ku menyesal meninggalkan dirimu. Cinta lama ini bersemi kembali, maukah kau menjadi pacarku lagi? Bukan ku tak mau terima cintamu, karena ku sudah ada pengganti dirimu. Biarkan semua jadi masa lalu, cerita terindah antara kau dan aku. Maafkan aku yang telah meninggalkanmu, kini ku sadar betapa besar cintamu. Dan ku berharap engkau kembali kepadaku, betapa bodohnya aku yang menyakitimu. Sudahlah sayang, jangan berharap cintaku, karena ku sudah ada pengganti dirimu. Biarkan ini menjadi satu kenangan, kenangan terindah antara engkau dan aku. Kan semua jadi masa lalu, cerita terindah antara kau dan aku. Terima kasih. Woo! Pencipta lagu CLBK. Terima kasih, Mbak Fian.